Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Atilatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith ar-rabi' wa sab'un wa thalathumi'ah. Hadis yang ke 347. Wa an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Zaid ibnu Arqam, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-id thumma rahasa fil jumu'ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id, kemudian beliau memberi rukhsah untuk salat Jumat. Faqala man syaa'a ayusalli falyusalli. Barang siapa yang berkehendak untuk salat Jumat, maka silakan salat Jumat. Rawahu al-khamsah illa at-Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali at-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, al-hadis bihad al-isnadi da'if. Lianna fi isnadihi Iyas ibnu Abi Ramlata. Lianna fi isnadihi Iyas ibnu Abi Ramlah wa huwa majhul. Hadis dengan sanadnya ini dhaif karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Iyas ibnu Abi Ramlah, majhul. Wal hadis lahu syawahid, hadis ini memiliki beberapa syawahid yang menguatkannya. Minha hadithu Abi Hurairah akhrajahu Al-Hakim. Hadis ini memiliki beberapa syawahid, di antaranya hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Hakim. Wa hadithu Ibnu Umar akhrajahu Ibnu Majah. Dan hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Wa hadithu atau Ibni Abi Zubair. Wa hadithu atau Ibni Abi Zubair. Akhrajahu Abu Dawud. Syawahid yang ketiga ialah hadis Atha' ibnu Abi Zubair yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Wal hadis bihadhi syawahid. Wal hadis bihadhi syawahid qad qawiyah. Wal hadis bihadhi asyawahidi qad qawiyah. Hadis dengan beberapa syawahidnya ini menjadi kuat. Wa shahahahu Al-Albani fi sahih Sunan Abi Dawud. Hadis ini akhirnya disahihkan oleh Al-Albani dalam sahih Sunan Abi Dawud. Fihi fawaid. Maka dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Al-ula, faedah yang pertama. Idza istama'a al-Id wal Jum'ah fi yawmin wahid. Idza istama'a al-Idu wal Jum'atu fi yawmin wahidin. Fa innahu yajuzu liman shalla shalatal Id. Fa innahu yajuzu liman shalla shalatal Id alla yusalliya shalatal Jum'ati. Wa yaktafi bi sholatid duhri. Wa yaktafi bi sholatid duhri. Jika sholat id bertepatan dengan hari Jumat, maka bagi yang telah sholat id boleh untuk tidak sholat Jumat, dan cukup baginya untuk sholat apa? Duhur. Nah, asalnya faedah yang kedua. Amma malam yahdur id au fatathu. Amma man lam yahduril id au fatathu. Fala yajuzu lahu at-takhallufu an salatil jum'ah. Fala yajuzu lahu at-takhallufu an salatil jum'ah. Amma man lam yahduril ida aw fatathu fala yajuzu lahu at-takhallufu an salatil jum'ah. Adapun bagi yang tidak hadir dalam sholat id atau ketinggalan sholat idnya sehingga tidak dapat sholat id, maka tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Jaga sholat id atau berangkat ke lapangan ternyata sudah selesai sholat idnya, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat apa? Jumat, harus Jumatan. Asalisa, annal mustahab wa khudur sholatil jum'ah walau sholat sholatal id. Adapun yang disunahkan, maka tetap hadir sholat Jumat sekalipun dia telah sholat id. Nah, Arabia, amal imamu, fala yatakhallafu. Amal imam fala yatakhallafu. Wa innama yajibu alaihi al-khudur. Wa innama yajibu alaihi al-khudur liqamatil jum'ah linnasi alladina sayahdurun. Amal imamu fala yatakhallafu. Wa innama yajibu alaihi al-khuduru liqamatil jum'ati linnas alladina sayahduruna. Adapun imam yang sedang jadwal khutbah, ya, maka tidak boleh meninggalkan Jumatan. Wajib baginya untuk datang Jumatan agar bisa melaksanakan Jumatan dengan orang-orang yang akan datang di sholat Jumat. Pas khotib, ya sudah masuk ya ke Jumatan. Adapun yang tidak sedang jadwal khotib, ya silakan mau datang Jumatan atau tidak. Nah, قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه تعالى الحديث الخامس وسبعون وثلاثمائة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'." Jika salah seorang dari kalian sudah selesai salat Jumat, maka hendaklah salat setelah Jumat 4 rakaat. Rawi Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fi fawaid. Fihi dalalatun ala anna lil jum'ati sunnatan ba'daha. Hadis ini menunjukkan dalil bahwasannya sholat Jumat itu memiliki sholat sunnah sesudahnya. Itu sholat sunnah ba'diyah Jumat. Waja'a fil Bukhari wa Muslim. Waja'a fil Bukhari wa Muslim. Ali bin Umar. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ati ra'atain. Wa ja'a fi Sunan Abi Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sittan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah setelah Jumatan dua rakaat. Dan disebutkan dalam Sunan Abu Dawud bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah setelah Jumatan enam rakaat. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. In syaa'a shalla raka'ataini. In syaa'a shalla raka'ataini. Wa in syaa'a shalla arba'at. Wa in syaa'a shalla sittan. In syaa'a shalla raka'ataini wa in syaa'a shalla arba'an wa in syaa'a shalla sittan. Fa ayyuha fa'ala fa hasanun. Fa ayyuha fa'ala fa hasanun. Wal kullu kana yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Wal kullu kana yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Perkata Imam Ahmad rahimahullah, kalau mau sholat ba'diyah Jumat dua rakaat, kalau mau sholatnya empat rakaat, kalau mau ya boleh enam rakaat. Mana saja yang dilakukan maka bagus, semuanya telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sholat sunnah ba'diyah Jumat itu boleh dua rakaat, boleh empat rakaat, boleh enam rakaat. Kalau yang empat rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kalau yang enam rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Enam. Barakallahu fikum. Jadi boleh ini, boleh itu. Yang afdal, kadang ini, kadang itu. Taib. Asalnya, Pak Ede yang kedua. La sunnata ratibata lil jum'ati qablaha. Tidak ada sholat sunnah rawatib qabla Jum'ah. Jadi kalau tadi kan sholat sunnah rawatib ba'da Jum'ah, berarti faedahnya enggak ada sholat sunnah rawatib sebelum Jum'atan. Wama waqa'a min ba'di sahabah. Wama waqa'a min ba'di sahabah. Annahum kanu yusalluna qabla al-jum'ah. Famin babit tatawu al-mutlaq. Famin babi at-tatawwu'i al-mutlaqi. Adapun yang dilakukan oleh sebagian sahabat, yang mana mereka sholat sebelum Jum'at, maka itu adalah sholat sunnah apa ini? Mutlak. Enggak dibatasi jumlahnya, ya. Dua rakaat salam, sholat lagi, dua rakaat salam, sholat lagi, dua rakaat salam, sampai imam datang. Nah, ini yang afdol. Daripada nunggu imam datang, tinggal tidur, ya. Nunggu sambil tidur. Nah, supaya enggak tidur, nah itu, sholat sunnah mutlak, dua rakaat salam. Warakaat salam. Kalau ada gerakan itu tidak ngantuk. Nah, itu yang disunahkan. Itu bukan sholat sunnah rawatib qabla Jum'ah, tapi itu ialah sholat sunnah apa? Mutlak. Tidak dibatasi berapa jumlah rakaatnya. Sebanyak mungkin, tidak masalah. Sampai imam datang. Kalau sudah datang, maka stop sampai di situ. Fokus mendengarkan apa? Khutbatul Jum'ah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.